Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul dalam masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Nah, insyaallah taala kita melanjutkan apa yang kita baca Fathul Jalali wal Ikram bi syarhi Bulughil Maram lil 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih pada hadis qudsi. Naam, yani hadis ya ibadi inni haramtu dhulma 'ala nafsi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mencegah kedzaliman dari diriku dan aku jadikan kedzaliman itu haram atas kalian, antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kita telah mengambil beberapa faid dari hadis ini. Di antaranya faidah yang pertama yang sudah kita ambil adalah riwayat Nabi SAW dari Allah, sehingga keberadaan Nabi SAW jika dinisbahkan terhadap hadis qudsi seperti seorang dari perawi jika dinisbahkan terhadap hadis nabawi. Yang kedua, tetapnya kalamullah, tetapnya kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Yani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara secara hakiki, bukan majas. Nah, kalau secara global disebutkan kalamullah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan masyiahnya, yang berkaitan dengan kehendaknya, kapan Allah berkehendak berbicara, Allah berbicara dengan apa yang dikehendakinya, dan sebagaimana yang dikehendakinya berbicara, sebagaimana yang dikehendakinya. Faedah yang berikutnya yang telah kita ambil adalah tetapnya seluruh makhluk itu adalah hamba Allah. Tetapnya seluruh makhluk itu adalah hamba Allah. Kemudian yang berikutnya, insyaallah ta'ala akan kita ambil sekarang, melanjutkan faedah dari hadis ini. Wa min qala rahimahullah, wa min fawaidil hadis, di antara faedah-faedah hadis ini, anna dhulma fi haqqillah ta'ala mumkin, lakin likamali adlihi harramahu ala nafsihi. Sesungguhnya kedzaliman pada hak Allah Ta'ala itu mungkin. Jadi kedzaliman pada hak Allah itu mungkin. Kalau Allah ingin berbuat zalim itu mungkin, ya. Mungkin. Lakin likamali adlihi harramahu ala nafsi. Akan tetapi, karena sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jalla, karena sempurnanya keadilannya, Allah Azza wa Jalla mengharamkan atas dirinya. Allah Azza wa Jalla mencegah kedzaliman atas dirinya. Wajhuhu annahu qala, itu bisa diambil dalam perkataan Azza wa Jalla, qala inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Yani sesungguhnya aku mencegah kedzaliman atas diriku. Walau kana minal umuril mustahilah lam yatamaddahillahu bihi an harramahu ala nafsihi. Seandainya hal tersebut dari perkara yang mustahil, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memuji dirinya atas hal tersebut. Yani harramahu ala nafsi, Allah mengharamkan atas dirinya kedzaliman. Wa hadhihi mas'alatun muhimmah, ini perkara yang penting, ya. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa berbuat zalim sebenarnya, tetapi karena Allah Azza wa Jalla ini sempurna keadilannya, Allah Azza wa Jalla mencegah kedzaliman dari dirinya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala, dengan ini Allah Azza wa Jalla dipuji. Nah, Allah Maha mampu untuk berbuat zalim, tetapi Allah mencegah dirinya dari berbuat zalim. Maka dengan ini terpuji Allah Azza wa Jalla. Wa hadhi mas'alah muhimmah, ini adalah perkara yang penting. Yajibu an na'rifal farqa baina hadza wa baina ma qalathu al-Jahmiyah. Ini adalah perkara yang penting yang wajib untuk kita mengetahui perbedaan antara hal ini dan antara apa yang dikatakan oleh Jahmiyah, bahwasanya Allah annallaha subhanahu wa ta'ala la yumkin ayyadzlima. Jadi Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah tidak mungkin berbuat zalim. Adzulmu indahul muhalidati. Jahmiyah mengatakan kedzaliman bagi Allah itu mustahil karena datnya. Lidati. Ini kata Jahmiyah. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Naam. Mustahil di sisinya azza wa jalla kezaliman lidatih, karena datnya. Nahnu naqul, kami katakan, yani beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, bi'imkanillahi ta'ala an yahdara hasanatan 'amilaha al-insanu wa la yuthibahu 'alayha wa bi'imkanihi an yada'a 'alayhi wizran duna an ya'mala sayyi'atan. Kata beliau rahimahullah, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kami katakan mungkin bagi Allah Azza wa Jalla itu untuk membuang, untuk menyia-nyiakan amalan baik seseorang. Jadi mungkin bagi Allah untuk menyia-nyiakan amalan kebaikan seseorang. Kalau seorang berbuat kebaikan, mungkin bagi Allah untuk tidak apa? Untuk tidak menganggapnya. Mungkin bagi Allah untuk menyia-nyiakannya. Tidak diberi pahala. Ini mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula mungkin bagi Allah Azza wa Jalla untuk meletakkan dosa pada seseorang, padahal dia tidak berbuat jelek. Mungkin bagi Allah Azza wa Jalla untuk meletakkan dosa pada seseorang, padahal dia tidak berbuat jelek, tidak berbuat dosa. Hadza mungkin, ini mungkin. Lakin likamali adlihi sara mumtani'an alaihi Azza wa Jalla. Akan tetapi, karena sempurnanya keadilannya Azza wa Jalla, sara mumtani'an alaihi. Kedzaliman ini haram baginya Azza wa Jalla, tercegah bagi Allah Azza wa Jalla. Li'annahu kamilul adli, dikarenakan Allah Azza wa Jalla itu sempurna keadilannya. Walaupun mungkin hal tersebut mungkin untuk berbuat zalim, tetapi Allah yang maha adil, sempurna keadilannya, mencegah hal tersebut, mencegah kedzaliman dari dirinya. Dengan itu Allah Azza wa Jalla terpuji. Naam. Ara'aita mathalan 'alaihi walillahi al-mathalul 'ala. Tidakkah kau melihat perumpamaan bagi Allah Azza wa Jalla, walillahi al-mathalul 'ala, bagi Allah Azza wa Jalla perumpamaan yang tinggi. Rajulun malik ya'khudhu min amwalin nas dulman bighairi haqqin thumma manallahu 'alaihi bitaubah fataraka dhalika yuhmadu aw la yuhmad yuhmad. Seorang raja, sebagai permisalan agar kita lebih paham, seorang raja mengambil harta manusia, harta rakyatnya dengan zalim, tanpa dengan benar, ya, tanpa hak, bighairi haqqin, mengambil harta manusia, mengambil harta masyarakatnya atau kaumnya yang dipimpinnya dengan zalim, tanpa hak. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada raja tersebut dengan taubat. Jadi artinya raja tersebut bertaubat setelah tadinya mengambil harta manusia dengan zalim. Kemudian raja tersebut bertaubat, dia meninggalkan perbuatan zalim tersebut. Terpuji atau tidak terpuji? Yuhmad, tentunya terpuji. Perbuatan raja tersebut terpuji, yang tadinya berbuat zalim kepada rakyatnya kemudian bertaubat, meninggalkan dosa, tentunya dipuji. Ar-Rabbu Azza wa Jalla yuhmad. Rabb Azza wa Jalla, yani Allah Azza wa Jalla terpuji. Haythu harramad dhulma ala nafsi, yang mana Allah Azza wa Jalla mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Padahal Allah mampu untuk berbuat zalim. Tetapi karena apa? Karena kesempurnaan keadilannya, Allah mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Walau kana ghairu mumkin ma kana hunaka hamdun wa tsanaun. Jadi seandainya hal tersebut tidak mungkin, maka di sana tidak ada pujian, di sana tidak ada sanjungan ala Allah Ta'ala bidzalik. Tidak ada pujian, tidak ada sanjungan bagi Allah atar, bagi Allah Azza wa Jalla, bagi Allah Ta'ala atas hal tersebut. Naam. Jadi karena apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna keadilannya, Allah Azza wa Jalla mengharamkan kedzaliman atas dirinya, padahal Allah Azza wa Jalla mampu untuk berbuat zalim, sehingga dengan hal tersebut Allah terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Wa min fawaidil hadis, dan di antara faidah hadis ini, anna lillahi ta'ala ay yuharrima 'ala nafsihi ma syaa'a. Amma nahnu fala nuharrima 'ala Allah. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala untuk mengharamkan atas dirinya apa yang dikehendakinya. Terserah bagi Allah Ta'ala untuk mengharamkan atas dirinya apa yang dikehendakinya. Amma nahnu fala nuharrim 'ala Allah. Adapun kita tidak bisa mengharamkan atas Allah sesuatu, enggak bisa. Fa in qala qa'il, maka jika ada yang bertanya, ada yang berkata, hal antum tujizuna dzulma 'ala Allah azza wa jalla au tamna'unahu. Jika ada yang bertanya, jika ada yang berkata, apakah kalian membolehkan kedzaliman atas Allah azza wa jalla, ataukah kalian melarang atau menolak kedzaliman atas Allah azza wa jalla? Qulna, kami katakan, kita katakan, kata beliau rahimahullah, namna'uhu bi muqtadhar rahmah wal hikmah. Kita menolak, mencegah sesuai dengan atau menurut rahmat dan hikmah Allah, ya, bi muqtadhar rahmah wal hikmah, sesuai dengan rahmah dan hikmah. Lakin nadharan ila annana namna'uhu bi muqtada sifati allati utusifa biha. Akan tetapi ini kita memandang ila annana namna'uhu bi muqtada sifati. Jadi mencegahnya, menolaknya itu sesuai dengan sifatnya. Sesuai dengan sifat Allah Azza wa Jalla yang disifatkan dengan sifat-sifat tersebut. Jadi artinya kita mencegah dari Allah Azza wa Jalla itu tentunya sesuai dengan sifat-sifat yang Allah disifati dengannya. Naam. Tentunya dengan mengikuti dalil. Kalau Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan sesuatu, maka kita mengikuti Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak mensifati dirinya dengan sesuatu, maka kita juga tidak mensifati Allah dengan hal tersebut. Naam. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan sifat yang disifatkan dengannya. Amma min haitsul umum fa innahu la syakka annahu yumkinuhu ay yadhlima lakinnahu harramahu ala nafsihi likamali adlihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Secara umum tidak ragu, sesungguhnya mungkin bagi Allah Azza wa Jalla untuk berbuat zalim. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengharamkan, mencegah kedzaliman tersebut atas dirinya karena kesempurnaan keadilannya Azza wa Jal, karena hikmahnya Azza wa Jal, dan karena rahmatnya Azza wa Jalla. Wallahu alam bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya, wa min fawaidil hadis, di antara faedah dari hadis ini adalah itsbatun nafsi lillahi azza wa jalla. Tetapnya nafas, yakni diri, bagi Allah azza wa jalla. Tetapnya diri atau nafas bagi Allah azza wa jalla. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Wa hadza thabit lillah. Ini thabit bagi Allah. Ini tetap bagi Allah. Athbathahu huwa azza wa jalla. Dia sendiri Allah azza wa jalla yang menetapkan atas dirinya. Faqala ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah ta'ala berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya. Wa kadzalika anbiya'uhu athbatu dzalik. Faqala Isa alaihi salatu wassalam, demikian pula para nabinya menetapkan hal tersebut. Maka Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Wahuna wasafallahu nafsahu bidzalik. Di sini Allah mensifati dirinya dengan hal tersebut. Faqala, ini di dalam hadis ini, haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan, aku mencegah kezaliman atas diriku. Haramtu dzulma ala nafsi. Fahal an-nafsu syai'un zaidun ala dzati aw hiya dzat. Maka apakah kata an-nafs yang kita artikan biasanya jiwa, ya, atau diartikan diri, ya, atau esensi. Fahal an-nafsu syai'un zaid 'ala dzat aw hiya dzat? Apakah an-nafs itu sesuatu tambahan atas dzat, atau an-nafs itu adalah dzat? Al-jawab, jawabannya adalah hiya dzat. Jadi an-nafs itu adalah dzat. Dzat ala nafsi ay alayya, yani pada diriku, yaitu alayya, pada jiwaku, ay alayya, yani padaku, kata Allah azza wa jalla, ya, ala nafsi ay alayya. Yuhadzirukumullah nafsah, yuhadzirukumullah dzatahu. Yuhadzirukumullah nafsah, yuhadzirukumullah dzatahu, yani Allah memperingatkan kamu terhadap dzatnya, ya, nafas, yani dzat. Ta'lamu ma fi nafsi ay ma fi dzati. Kamu mengetahui, wahai Allah, ma fi nafsi, yani ma fi dzati, apa yang ada pada dzatku. Wa la a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui ma fi nafsik, yani ma fi dzati, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada zatmu. Jadi Isa alaihissalam mengatakan apa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la'lamu ma fi nafsik, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Wa laisa huwa sifatun zaidah 'ala dzat, fal huwa bi makna dzat tamaman. Ya. Jadi di sana walaysa huwa sifatun zaidah, dan itu bukan sifat tambahan. Jadi an-nafas itu bukan sifat tambahan atas dzat, bahkan an-nafas maknanya dzat. An-nafas maknanya dzat tamaman, persis, ya, maknanya dzat. Wahada huwa muqtadal lugha al-arab. Ini sesuai dengan bahasa Arab. Sesuai dengan bahasa Arab. Wala yamna'uhu syara. Ini tidak tercegah, tidak terlarang secara syar'i. Tidak terlarang secara syar'i. Jadi an-nafas itu maknanya az-zat. Jadi tetapnya zat bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapnya zat bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan. Wa min fawaidil hadis. Dan di antara faidah-faidah hadis ini adalah tahrimu at-tadhalum bainan nas. Haramnya berbuat zalim sesama manusia. Haramnya berbuat zalim antara manusia. Liqalihi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan kami jadikan kezaliman itu haram atas kalian, antara kalian. Karena apa? Karena perkataan Azza wa Jalla wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan kami jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Walaupun kepada orang kafir, ya, tidak boleh berbuat zalim walaupun kepada orang kafir. Bainakum itu sebagaimana dijelaskan, ya, sebagaimana telah dijelaskan, bainakum artinya di antara manusia termasuk juga orang kafir. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Wa min fawaidil hadis. Dan di antara faidah hadis ini tahrimu zulmil kufar. Haramnya mendzalimi orang kafir. Nah, tahrimu zulmil kufar. Haramnya mendzalimi orang kafir. Li'annahum dakhiluna fi ibadillah. Karena mereka, yakni orang-orang kafir, masuk pada hamba-hamba Allah. Jadi orang-orang kafir termasuk dari hamba-hamba Allah. Fil ibadatil kauniyah, pada peribadahan kauniyah. Fadzulmuhum haram, maka mendzalimi mereka adalah haram. Ibadah kauniyah itu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hiyal khudu'u li amrillah ta'ala al-kauni, yaitu tunduk kepada perintah Allah Ta'ala al-kauni. Al-kauni yani alam, ya. Al-kauni yani alam. Wahiyya syamilah li jami'il khalqi la yakhruju anha ahad. Dan ini mencakup seluruh makhluk, baik itu muslim atau kafir. Tidak satu pun yang keluar darinya. Tidak satu pun yang keluar darinya. Liqalihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi tidak lain nanti akan datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan apa? Sebagai seorang hamba. Surat Maryam. Fahiya syamilah lil mu'min wal kafir wal bar wal fajir. Maka ini mencakup bagi orang mu'min, juga orang kafir, juga orang baik dan orang yang jahat. Naam. Oleh karena itu tidak boleh apa? Mendzalimi orang kafir. Naam. Tidak boleh mendzalimi orang kafir. Idza qala qa'il. Apabila ada yang berkata, "Wa man i'tada 'alaika fa'tadaita 'alaihi atakuna dhaliman." Barang siapa yang menganiaya kamu, lalu kamu menganiayanya. Jadi apabila ada yang berbuat jahat kepadamu, lalu kamu berbuat jahat kepadanya. Atakuna zaliman, apakah ini zalim? Ya. Yani apakah balasan kamu kepada orang yang berbuat jahat kepadamu itu termasuk kezaliman? Naqulu, kami katakan, ini dijawab oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, huwa zalim amma anta falasta bidzalim. Dia zalim, ya. Adapun kamu tidak zalim. Yani orang yang pertama kali berbuat zalim kepadamu, orang yang menganiayamu itu dulu, ya. Orang yang pertama kali menganiaya kamu itu yang zalim. Adapun kamu tidak zalim. Ya. Kamu hanya membalasnya. Idza lam ta'tad. Nah ini ada syaratnya ya. Tidak dikatakan zalim. Kamu tidak dikatakan zalim idza lam ta'tad. Jika kamu tidak melampaui batas, ya. Jadi ketika ada orang berbuat jahat sama kamu, ya. Ada orang menganiaya kamu, ya. Kemudian kamu membalas serupa, ya. Sama balasannya, tidak lebih, ya. Maka seperti ini boleh. Nah, yang jadi masalah ketika kamu membalasnya lebih parah, ya. Nah, misalnya ada orang memukul kamu satu kali, ya. Kamu pukul dia dua kali, nah ini berarti dolim, ya. Karena lebih. Kalau misalnya dia memukul kamu satu kali, kamu pukul dia satu kali, ya. Ini boleh. Ya. Tidak boleh lebih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang lebih bagus lagi, kamu memaafkannya. Ya. Yang lebih bagus lagi kamu memaafkannya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mustabanu ma qala fa'ala al badi minhuma, ay 'ala al badi minhuma ithmuhu ma lam ya'tadil madlum mu. Nah, malam yang tadil madlumu, fa ini tada soro udwanuhu ala nafsihi. Apabila ada dua orang yang saling mencaci, ya, apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang mulai mencaci. Ya. Ini artinya dosanya akan ditanggung oleh orang yang pertama kali mencaci itu. Yang memulai, yang akan menanggung dosanya. Jika ada dua orang yang saling mencaci. Yang menanggung dosanya adalah orang yang pertama kali mencaci. Orang yang memulai mencaci itu. Selama orang yang didolimi itu tidak melampaui batas, ya. Selama orang yang didolimi ini tidak melampaui batas. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagi orang yang memulai, ini akan mendapat dosanya, yang menanggung dosanya. Naam. Selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Jika dia melampaui batas, maka permusuhannya atas dirinya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ini fawaid-fawaid dari hadis kursi yang ada di hadapan kita ini. Nah, jadi ada beberapa fawaid yang bermanfaat bagi kita semuanya, insyaallah ta'ala. Nah, nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semuanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan karena memang sudah selesai dan waktunya sudah mendekati isya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.